Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fid din azani Allahu ayyakum. Alhamdulillah. Kembali sore hari ini kita melanjutkan kajian kita terhadap kitab Ar-Risalah At-Tabukiyah atau kitab Zadul Muhajir ila Rabbih karya Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Masih di pembahasan tentang Al-Hijrah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Membahas tentang konsekuensi dari syahada anna Muhammad Rasulullah yang merupakan realisasi dari Al-Hijrah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Imam Nuqayyim rahimahullahu taala di halaman 16. Waqad qala ta'ala fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Dan sungguh Allah taala telah berfirman, fala wa rabbika, maka tidak demi Rabbmu tidaklah mereka beriman hingga mereka mau berhukum kepada engkau, wahai Nabi, dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak mendapati pada diri mereka adanya rasa berat dari apa yang engkau telah putuskan. Dan mereka menerima, berserah diri dengan sebenar-benar penerimaan atau sepenuhnya. Fa'aqsama subhanahu bi'ajalli muqsamin bihi wa huwa nafsuhu azza wa jal ala annahum la yasbutu lahumul imanu wala yakununa min ahlihi hatta yuhakkimu rasulahu fi jami'i mawaridin niza. Dalam surah An-Nisa ayat 65 ini kata beliau, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan zat yang paling agung yang dijadikan sumpah, yaitu diri Allah Azza wa Jal. Bersumpah atas perkara bahwa mereka tidaklah ditetapkan untuk mereka iman, dan mereka tidak akan menjadi ahlul iman hingga mereka mau berhukum kepada Rasul alaihissalatu wassalam dalam seluruh perkara yang mereka perselisihkan. Wa Wa huwa kullu ma syajara bainahum, yaitu semua perkara yang terjadi perselisihan di antara mereka. Min masailin niza', dari perkara-perkara perselisihan, fi jami' abwabiddin, dalam seluruh perkara-perkara agama. Dalam seluruh perkara-perkara agama. 6. Adapun kalau dalam perkara dunia, sebagaimana yang sudah dijelaskan kemarin, di majelis kemarin, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Qala rahimahullah, fa inna lafdhata ma min siyaghil umum, fa innaha musilatun taqtadi nafyal iman idza lam yujad tahkimu fi jami'i ma syajara bainahum. Adapun sungguhnya lafaz ma dalam ayat tadi, 6, wala yajidu fi anfusihim hatta yuhakimuka fi ma syajara bainahum. Fi ma syajara bainahum. 6. Ma di situ min siyagil umum, dari konteks umum. Karena itu adalah isim mausul yang mengandung peniadaan iman apabila tidak didapati sikap berhukum kepada Rasul alaihi salatu wasalam dalam seluruh perkara yang diperselisihkan di antara mereka. 6. Ditiadakan keimanan bagi siapapun yang tidak berhukum kepada Rasul alaihi salatu salam dalam perkara yang mereka perselisihkan. Qala wa lam yaqtasir ala hadha hatta dhamma ilaihi insirah sudurihim bi hukmihi haitsu la yajidu fi anfusihim kharaja wa huwa ad-dayyiqu wal hasaru min hukmihi. Bahkan tidak cukup sekedar ini saja, yakni mau berhukum kepada Rasul begitu saja, belum. Tidak cukup hanya berhukum kepada Rasul alaihi salatu wasalam hingga diikutkan padanya sikap berupa insirahi sudurihim bihukmihi, kelapangan dada, adanya lapang dada pada diri mereka terhadap hukum Rasul alaihi salatu wasalam. Jadi ditetapkan iman bagi orang yang pertama berhukum kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Tidak hanya cukup demikian, setelah Rasul alaihi salatu wasalam memutuskan, maka harus ada sikap insirahu sadr, lapang dada dengan hukum yang ditetapkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Summa la yajidu fi anfusihim kharajan mimma qadaita. Kemudian mereka tidak dapati pada diri mereka rasa berat. Berarti lapang dadanya. Tidak ada rasa sedikit pun berat menerima keputusan Rasul alaihi salatu wasalam. Wala haitsu la yajidu fi anfusihim kharajan wa wadayyiqu wal hasaru. yakni tidak mereka dapati pada diri mereka adanya rasa berat dan rasa sempit pada jiwa mereka, pada kalbu mereka. Mereka ringan, lapang. Enggak ada ganjalan dalam jiwanya. Enggak ada sedikit pun rasa berat, rasa menolak, enggak. Terima. Sepenuhnya. Seutuhnya. Bayatalaqau hukmau bin sirahin. Bahkan mereka menerima hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lapang dada. Wa yuqabiluhu bil qabul, dan menerimanya dengan betul-betul penerimaan. La anam ya'khuduna ala ighmadin wa yasrabuna ala aqdain fa inna hadha munafin lil iman. Bukan artinya mereka menerimanya itu dengan menutup mata, tidak mau tahu, taklid buta itu tidak. Tidak pula mereka asal disuguhin mereka minum sekalipun itu kotor, bukan. Karena yang demikian, kalau ada rasa berat, adanya rasa mengganjal, tidak mau menerima, ini munafin lil iman, meniadakan keimanan. Bala budda ayakuna ahduhu biqabulin wa ridwan sirahi sadrin. Akan tapi harus, namanya keimanan, harus menerima apa yang ditetapkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam dengan betul-betul menerima seutuhnya, ridho dan lapang dada. Wa mata aradal abdu ayya'lama manzilatahu min hadza falyandur fi halihi waliyutali'u qalbahu inda wurudi hukmihi ala khilafi hawahu wa ghardihi. Maka kapan saja seorang hamba ingin mengetahui kedudukan dia dalam masalah ini, kedudukan dia dalam masalah ini, masalah dia berhukum kepada Rasul alaihi salatu wasalam terhadap permasalahan-permasalahan hidupnya, bagaimana kedudukan dia, apakah ada padanya iman ataukah tidak. Fal yangdur fi halihi, hendaknya dia perhatikan keadaan dia sendiri. Perhatikan keadaan dia bagaimana dengan tuntunan Rasul alaihi salatu wasalam, petunjuknya Rasul alaihi salatu wasalam, sunnahnya Rasul alaihi salatu wasalam. Apakah dia tunduk patuh menerima bin sirahi sodrin, dengan lapang dada, ataukah dia ada rasa berat, aduh ini ajaran sunnah ini bagaimana sih kok begini, apakah demikian, apakah kemudian dia ada rasa berat, Rasul ini ngajarin kayak gini, mempersulit aja ini, apakah demikian. Fal yang dur fi halihi, lihatlah keadaan dia sendiri. Sikap dia terhadap sunnahnya Rasul alaihi salatu wasalam, terhadap tuntunan Rasul alaihi salatu wasalam. Perhatikan. Waliyutali qalbahu inda urudi hukmi, dan hendaknya dia lihat keadaan hatinya, kalbunya ketika datang hukumnya dari Rasul alaihi salatu wasalam. Ala khilafi hawa wa ghardi, ketika hukumnya Rasul alaihi salatu wasalam itu menyelisihi, berbeda bertentangan, kontradiksi dengan hawa nafsu dia dan keinginannya. Mana yang dia lebih dahulukan? Nah, apakah dia lebih mendahulukan hawa nafsunya dan keinginannya, kemudian menyingkirkan sunnah Rasulullah SAW, hendaknya perhatikan keadaan dirinya. Au ala khilafin ma qalladu fihi aslafahu minal masailil kibar wa ma dunaha, atau ketika perkaranya itu menyelisihi apa yang dia bertaklid kepada para pendahulu-pendahulunya, mazhabnya, peninggalan nenek moyangnya, tokoh-tokohnya, pimpinannya, pembesarnya, ketika menyelisih dengan tuntunan Rasul, mana yang dia ambil, mana yang dia kedepankan, mana yang dia prioritaskan? Apakah pimpinan-pimpinannya, pembesar-pembesarnya, orang-orang tuanya, nenek moyangnya, hawa nafsunya, ataukah dia mengambil, menerima apa yang datang dari Rasul alaihissalatu wassalam dalam perkara-perkara besar maupun yang kecil? Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Kan, tapi manusia terhadap diri sendiri, terhadap dirinya sendiri itu sudah menjadi saksi. Kamu tanya cukup pada dirimu. Kedudukan kamu di hadapan sunnahnya Rasul, petunjuknya Rasul bagaimana? Kamu menerima dengan lapang dada atau kamu ada rasa berat? Falyutaliq qalbahu. Lihat hatimu. Nah. Balil insanu ala nafsihi basirah. Seseorang terhadap dirinya itu sudah menjadi saksi. Walau alqa ma'adhirah, sekalipun dia memberikan berbagai macam alasan-alasan. Lesannya memberikan berbagai macam-macam alasan. Nah, kamu di depan orang bisa saja dusta. Bisa saja yang sebenarnya pada hatimu itu A, kamu katakan B. Pada hatimu sebenarnya C, kamu katakan D. Berbagai alasan kamu kemukakan untuk mengelabuhi. Tapi pada diri kamu sendiri itu sudah jadi saksi. Kamu itu jujur atau tidak. Nah. Gak bisa dipungkiri. Naam, ikhwani fi din azan ya Allah wa iyyaku. Ini misalnya ada santri, jelas melanggar, santri ini melanggar. Ya, datang ditanya, "Kenapa kamu begitu?" Dia sampaikan berbagai macam-macam alasan. Ya. Cukup bawakan ayat ini. Balil insanu ala nafsihi basirah. Kamu botek atau tidak itu kamu yang tahu. Walau alqa ma'adhirah, sekalipun engkau memberikan berbagai macam alasan, diri kamu tidak bisa kamu tipu. Dan yang mengetahui tentang dirimu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. La yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama', yang tidak ada tersembunyi bagi Allah, tidak ada yang tersamar bagi Allah, segala apa yang di langit, yang di bumi maupun di langit-langit. Naam. Ya'lamu ma tukhfi wa ma tu'lin. Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang kamu sembunyikan ataupun yang kamu nampakkan. semuanya Allah Ta'ala ketahui. Demikian, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, kedudukan kita di hadapan sunnahnya Rasul alaihi salatu wassalam, di hadapan petunjuknya Rasul alaihi salatu wassalam, wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sementara sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasul alaihi salatu wassalam. Bagaimana posisi kita? Lihat aja keadaan engkau, keadaan kalbumu. Engkau menerima, engkau lapang dada, menerima dengan sepenuhnya, atau ada rasa beratnya kamu, atau bahkan ada rasa menolaknya, atau ada rasa justru menilai dengan penilaian negatif terhadap sunnah petunjuknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan. Naam. Dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau membawakan riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahih beliau. Qala Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Ali ibn Abdullah qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far qala haddatsana Ma'mar an-Zuhri an-Urwah qala khasama Az-Zubair rajulan fi sirajil harrah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iski Az-Zubair summa arsil ma ila jari. Pernah terjadi perselisihan sahabat yang mulia Az-Zubair dengan seseorang tentang masalah pengairan, mengairi ladang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan saat itu dengan memberitahukan kepada Zubair rahimahullah, "Iski ya Zubair, summa arsilil ma ila jari." Airilah kebunmu wahai Zubair, kalau sudah selesai baru alirkan ke tetanggamu. Faqala al-Ansari, ada seorang Ansar kemudian nyeletuk. Nah, mengatakan, "Ya Rasulullah, ingkana ibna ammatik." Wahai Rasulullah, apakah karena Zubair di situ anak bibimu? Nah, pertanyaan. Wahai Rasulullah, apakah kalau secara bahasa gaulnya, oh, apa kamu itu nepotisme gitu? Mendahulukan kerabatmu, ini anak bibimu. Fatalawana wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka berubah wajah Rasul alaihi salatu wasallam kala itu, menunjukkan beliau tidak senang. Rasulullah sallam ketika marah atau tidak senang, terlihat dari wajahnya berubah. Warna wajah beliau. Lagi-lagi Rasulullah SAW kemudian menegaskan, "Iski ya Zubair, summa ahbisil ma'a hatta yarji'il jidar, summa arsil ma'a ila jarik." Airilah kebunmu ya Zubair, sampai, dan tahanlah air sampai mengenai ujung batas ladangmu, baru kemudian alirkan air ke tetanggamu. Naam. Fastau an-nabi sallallahu alaihi wasallam li Zubair haqqahu fi sharihil hukmi hina ahfadahu al-ansari wa kana asara alaihi mas sallallahu alaihi wasallam bi amrin lahu ma fihi syah Qala Zubair, fama ahsabu hadhil ayah illa nuzilat fi dhalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sepenuhnya haknya Zubair Ibnul Awam dengan menegaskan hukum. Rasulullah SAW tegaskan hukum. Nah, ketika seorang Ansari mempertanyakan yang demikian, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan keputusan beliau tentang hukum bagi keduanya. Nah, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan di sini untuk keduanya menerima apa yang menjadi keputusan Rasul, sehingga Rasulullah SAW pertegas. Kata Zubair Ibn Awam radhiyallahu anhu, maka tidaklah aku mengetahui turunnya ayat tersebut kecuali dalam masalah ini. Turunnya ayat, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma syajara bainahu. Ini dikatakan oleh Zubair radhiyallahu anhu sebab turunnya adalah ketika adanya perselisihan beliau dengan seorang Ansari di situ. Naam, ketika ada indikasi menolak keputusan Rasul alaihi salatu wasalam, maka Rasul salam pertegas hukum beliau, keputusan beliau yang mengarahkan untuk sahabat yang mulia menerima dengan apa yang diputuskan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, dan datang teguran dari Allah Subhanahu wa taala kalau sampai menolak keputusan Rasul alaihi salatu wasalam. La yu'minun, tidaklah mereka beriman. Hatta yuhakkimu ka fi ma syajara bainahum, hingga mereka mau berhukum kepada engkau dalam perkara yang mereka perselisihkan. Tidak cukup di situ saja, namun harus tunduk, menerima sepenuhnya, lapang dada dengan keputusan Rasul alaihi salatu wasalam. Summa la yajidu fi anfusihim kharaja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Naam. Ini hanifiddin azani Allah wa iyyakum. Al-Imam Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullahu taala, beliau mengatakan dalam tafsir tentang ayat ini, surah An-Nisa ayat 65. Summa asama ta'ala binafsil karima annahum la yu'minuna hatta yuhakkimu rasulahu fima syajara bainahum. Kemudian Allah Ta'ala bersumpah dengan menyebut dirinya yang maha mulia, bahwasanya mereka tidak akan beriman hingga mereka berhukum kepada Rasul alaihi salatu wasalam dalam perkara yang mereka perselisihkan. Ai fi kulli syai'in yahsulu fi ikhtilaf, dalam segala perkara yang terjadi perbedaan pendapat, terjadi perselisihan. Bi khilafi masail ijma', berbeda dengan permasalahan yang sudah ijma'. Nah, kalau sudah ijma, ya sudah. Tidak perlu lagi mencari-cari karena sudah ijma. Fa inna la takunu illa mustanadatun lil kitab wa sunnah. Kalau perkaranya sudah ijma, tidaklah bersandar kecuali kepada Alkitab dan As-Sunnah. Selesai. Summa la yakfi hadha tahkim hatta yantafil haraj min qulubihim wa dayyik. Dan tidak cukup berhukum saja, tidak cukup hanya sikap berhukum, hingga tidak adanya rasa berat dan sempit pada hati-hati mereka. Nah, summa la yakfi dzalik, dan itu pun tidak cukup, hatta yusallimu li hukmi taslima bin sirah sadr, hingga mereka menerima hukumnya Rasul alaihi salatu salam dengan penerimaan ditandai dengan insirah sadr, lapang dadanya. Watumakninatun, watumakninati nafsin, dan tenang jiwanya. Wa inqiyadi bidzahir wal batin, pasrah, tunduk secara lahir maupun batin. Maka beliau menjelaskan, fatahkim fi maqamil Islam, berhukum kepada Rasul itu kedudukan Islam secara dohir baru. Datang kepada Rasul mencari keputusan. Ini secara dohir. Ini maqamul Islam. Wantifail harot fi maqamil iman. Sedangkan tidak adanya rasa berat dalam hati menerima dengan sepenuhnya, ini maqamul iman. Lapang dadanya itu maqamul iman. Wa taslimu fi maqamil ihsan, dan taslim tunduk sepenuhnya lahir batin itu maqamul ihsan, maqamnya ihsan. Ini faedah. Ada tiga. Bertahkim, ini maqamul Islam. Kemudian adamul kharaj, tidak ada rasa berat dalam hati, ini maqamul iman. Wa taslim, wa yusallimu taslima, ini maqamul ihsan. Masya Allah. Faman istakmalaha dil maratib, wa kammalaha faqad istakmala maratibuddin kullaha au kulluha. Barang siapa yang menyempurnakan tingkatan-tingkatan ini, Islam, iman, ihsan, sungguh dia telah menyempurnakan tingkatan-tingkatan agama seluruhnya. Faman taraka hadza tahkimil madkur ghaira multazimin lahu fahuwa kafirun, wa man tarakahu ma iltizami falahu hukmu amsalihi minal asin. Barang siapa yang meninggalkan berhukum kepada Rasul alaihi wasallam ini, ghaira mustalzimin lahu, tanpa ada merasa kewajiban bagi dia, tanpa ada rasa keharusan bagi dia, ayo berhukum pada sunnahnya Rasul, kembali kepada tuntunan Rasul, enggak ada wajib bagi saya, maka orang yang demikian adalah kafir. Karena menolak lahirnya dan batinnya. Meyakini itu tidak wajib. Ini kafir yang demikian. Adapun orang yang meninggalkan tidak berhukum kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam namun masih meyakini wajibnya, sebenarnya harus. Tapi ada saja alasan-alasannya. Ada saja khilahnya. Maka orang yang demikian dihukumi semisal dia dari kalangan orang-orang yang asin. Ini ahli maksiat. Imma dzalimun, imma fasikun. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, itu yang pertama tadi. Yang kedua, faulaika humud dzalimun au faulaika humul fasikun. Dilihat sesuai keadaannya. Ini berhukum kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Merupakan konsekuensi dari iman kepada Rasul, konsekuensi syahadah anna Muhammad Rasulullah, realisasi dari hijrah menuju Rasul alaihi salatu wassalam. Dengan tiga tadi. Berhukum. Adamul kharaj, tidak ada rasa berat. Wa yusallimu taslima, dan menerima sepenuhnya. Maka ini maqamul Islam, iman wal ihsan. Sementara kita cukupkan di sini. Kurang dan salahnya saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafidhakumullah.